tempat buku wisir gawe manggel. Delok landangan sing sugih awakmu langsung gatel. Apa maneh sing go ninja nek ra kuwi go FU marai awak ngelu dadi meremet lorong. Untu aku wis mesti atimu jebule mede sifatmu dimodali ninja FU kuwe wis iso jak metu neng omah aja kudungan ning jopo koyo bajingan. Yo mesti